Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992, buku jilid kedua, mulai dari halaman 52. Kitab Rahasia-Rahasia Haji, bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Jumlahan keempat tentang tawaf. Apabila bermaksud memulai tawaf, baik tawaf qudum atau lainnya, maka seyogyalah dijaga enam perkara. Pertama, dijaga syarat-syarat sholat, dari kesucian hadas dan najis pada kain, badan, dan tempat, serta menutupkan aurat. Tawaf di Baitullah adalah sholat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan dalam tawaf berkata-kata. Hendaklah beritiba sebelum memulai tawaf, yaitu menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiak yang kanan, dan mengumpulkan kedua ujung selendangnya di atas daunnya yang kiri. Satu ujung dijatuhkannya ke belakang, dan satu ujung lagi ke atas dadanya. Dan dihentikan pembacaan talbiyah ketika dimulai tawaf dan melaksanakan pembacaan doa-doa yang akan kami sebutkan nanti. Kedua, apabila telah selesai daripada ittiba', maka hendaklah dijadikan Baitullah sebelah kirinya dan hendaklah berdiri di sisi Hajar Aswad. Dan hendaklah menjauhkan diri sedikit daripadanya, supaya Hajar Aswad itu berada di hadapannya. Maka ia melalui akan Hajar Aswad dengan seluruh badannya dan permulaan tawaf, dan dijadikannya di antara dia dan Baitullah kira-kira 3 langkah. Supaya ia berada dekat Baitullah, karena yang demikian itu lebih utama. Dan supaya ia tidak bertawaf atas sadarwan, karena ia sebagian dari Baitullah. Dan pada sisi Hajar Aswad itu, kadang-kadang sadarwan bersambung dengan lantai dan menyerupakannya. Orang yang bertawaf di atasnya tidak sah tawafnya, karena ia bertawaf di dalam al-bait atau Baitullah. Sadarwan, yaitu yang lebih dari lintang dinding al-bait sesudah disempitkan bagian atas dinding. Kemudian dari tempat berdiri ini dimulailah tawaf. Ketiga, dibacakan sebelum melewati Hajar Aswad, tetapi pada permulaan tawaf, yang artinya dengan nama Allah dan Allah itu Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, aku beriman benar-benar dengan engkau, membenarkan dengan kitab engkau, menyempurnakan dengan janji engkau, dan mengikuti Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia pun bertawaf, maka permulaan yang melewati Hajar Aswad ialah sampai ia ke pintu Al-Bait. Lalu membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, bahwa Al-Bait ini adalah bait engkau. Tanah haram ini adalah tanah haram engkau, dan aman ini adalah aman engkau. Dan inilah makom bagi orang yang berlindung dengan engkau dari api neraka. Ketika menyebutkan makom, lalu diisyaratkan dengan mata kepada makom Ibrahim alaihissalam. Kemudian membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya baitmu itu maha besar, dan wajahmu itu maha mulia, dan engkau adalah maha pengasih dari segala yang pengasih. Maka lindungilah aku daripada api neraka dan dari setan yang kena kutuk. Haramkanlah dagingku dan darahku dari neraka dan amankanlah akan aku dari huru-hara hari kiamat dan cukupkanlah akan aku perbelanjaan dunia dan akhirat. Kemudian mengucapkan tasbih dan memuji akan Allah. sehingga sampai ke rukun atau sudut al-iraqi. Lalu padanya dibacakan doa yang artinya, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari syirik yang atau mempersekutukan, dari syak wasangka, dari kufur, nifak, berbantah-bantahan, berburuk budi, keburukan pandangan, dan keluarga, harta, dan anak. Apabila sampai al-Mizat atau pancuran Ka'bah, lalu membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, naungilah akan aku di bawah arsmu pada hari yang tidak ada lagi naungan selain dari naunganmu. Wahai Tuhanku, tuangkanlah akan aku dengan gelas Muhammad SAW minuman yang tak hauslah aku sesudahnya selama-lamanya. Apabila sampai ke rukun as-sami, lalu membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, jadikanlah akan haji ini haji yang penuh dengan kebajikan atau mabrur, sa'i yang penuh dengan kesyukuran, dosa yang penuh dengan ampunan, dan perniagaan yang tidak merugi. Wahai yang maha mulia, wahai yang maha pengampun, wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah, dan lepaskanlah aku dari dosa yang engkau ketahui. Sesungguhnya, engkau yang maha mulia, lagi maha pemurah. Apabila sampai ke rukun al-jamani, lalu membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari kufur, berlindung dengan engkau dari kemiskinan, dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati. Aku berlindung dengan engkau dari kehinaan di dunia dan akhirat. Dan dibacakan antara rukun jamani dan hajar aswad, doa yang artinya, Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Dan peliharalah kami dengan rahmat-Mu dari fitnah kubur dan azab neraka. Apabila sampai Hajar Aswad lalu membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, ampunilah aku dengan rahmat-Mu. Aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai hajar ini dari hutang, kemiskinan, kesempitan, dada, dan azab kubur. Dan pada ketika itu, sempurnalah sekali keliling tawaf. Maka bertawaflah seperti itu 7 kali, serta berdoa dengan segala doa tadi pada tiap-tiap kali keliling. 4, berlari dengan aramal pada 3 kali keliling pertama, dan berjalan pada 4 kali yang penghabisan di atas keadaan biasa. Arti aramal yaitu bersegera pada berjalan, serta berdekatan langkah, yaitu kurang dari lari dan di atas perjalanan biasa. Dan dimaksudkan daripada aramal dan ittiba ialah melahirkan kepintaran, ketahanan, dan kekuatan. Begitulah maksudnya yang pertama, untuk memotong kelobaan orang-orang kafir, lalu sunnah itu kekal berjalan terus. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dan lebih utama ialah ar-ramah serta berdekatan dengan al-bait. Kalau tidak mungkin karena berdesak-desakan, maka melakukan ar-ramal serta berjauhan adalah lebih utama. Maka hendaklah ia keluar ke pinggir tempat tawaf dan hendaklah melakukan ar-ramal 3 kali. Kemudian hendaklah mendekati ke al-bait pada tempat yang berdesak-desakan itu dan hendaklah ia berjalan kaki 4 kali. Kalau mungkin melakukan istilam atau menyapu dengan tapak tangan akan Hajar Aswad pada tiap-tiap keliling. Maka yang demikian adalah lebih disunatkan. Kalau tercegah yang demikian oleh karena berdesak-desak, niscaya disyaratkannya dengan tangan dan dicium tangannya itu. Dan begitu pula istilam rukun jamani lebih disunatkan daripada rukun lainnya. Diriwayatkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istilam rukun jamani sebelum menciumnya dan meletakkan pipinya di atasnya. Siapa yang bermaksud mengkhususkan Hajar Aswad dengan mencium dan menyingkatkan pada rukun jamani dengan istilam tanpa menyentuh dengan tangan, maka yang demikian itu lebih utama. Kelima, apabila telah sempurna tawaf 7 kali, maka hendaklah datang ke Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam ialah tempat penerimaan doa, dan hendaklah merapatkan dada dengan Al-Bait, bergantung dengan tirai-tirainya, mempertemukan perutnya dengan Al-Bait, meletakkan pipinya yang kanan pada Al-Bait, dan membukakan kedua lengan dan kedua tapak tangan pada Al-Bait. Seraya hendaklah membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang mempunyai Al-Bait lama ini, merdekakanlah akan leherku dari api neraka. Lindungilah aku dari setan yang kena kutuk. Lindungilah aku dari tiap-tiap kejahatan. Cukupkanlah akan aku dengan apa yang telah Engkau berikan rezeki akan aku. Dan berilah berkat bagiku pada apa yang telah Engkau berikan akan aku. Wahai Tuhanku, bahwa Al-Bait ini adalah Al-Baitmu. Hamba ini adalah hambamu. Dan inilah makom bagi orang yang berlindung dengan Engkau dari api neraka. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku di antara yang termulia utusanmu kepadamu. Kemudian hendaklah membanyakkan memuji Allah pada tempat ini. Membanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada segala Rasul. Hendaklah memohon segala hajatnya yang khusus dan hendaklah meminta ampun dari segala dosanya. Adalah sebagian salaf pada tempat ini mengatakan kepada hamba sayanya, jauhkanlah sedikit daripadaku sehingga aku dapat berikrar atau mengaku bagi Tuhanku dengan segala dosaku. Keenam, apabila telah selesai dari yang demikian, maka seyogialah bersolat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Dibacakan pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua, Surat Al-Ikhlas. Keduanya adalah 2 rakaat tawaf namanya. Berkata Az-Zuhri, telah berjalan sunnah bahwa Nabi mengerjakan sholat bagi tiap-tiap 7 kali keliling tawaf 2 rakaat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kalau dikumpulkan beberapa kali, 7 kali, ya ini beberapa kali tawaf, lalu kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dibolehkan yang demikian. Dan Rasulullah SAW telah mengerjakan yang demikian, dan tiap-tiap 7 kali keliling adalah 1 tawaf. Hendaklah berdoa sesudah 2 rakaat tawaf dengan membacakan yang artinya, wahai Tuhanku, mudahkanlah bagiku akan yang mudah, jauhkanlah akan aku dari yang susah. Ampunilah bagiku di dalam akhirat dan di dalam dunia. Peliharalah aku segala dengan segala kasih sayangmu, sehingga aku tiada berbuat maksiat kepadamu. Tolonglah aku untuk mentaatimu dengan taufikmu. Jauhkanlah aku dari segala perbuatan maksiat kepadamu. Jadikanlah aku daripada orang yang mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu dan rasul-rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang soleh. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku mencintai malaikat-malaikatmu, rasul-rasulmu, dan para hambamu yang soleh. Wahai Tuhanku, maka sebagaimana Engkau berikan aku petunjuk kepada Islam, maka tetapkanlah aku padanya dengan segala kasih sayangmu dan pertolonganmu. Pakaikanlah aku untuk mentaatimu dan mentaati rasulmu, dan peliharalah aku dari segala fitnah yang menyesatkan. Kemudian hendaklah kembali ke Hajar Aswad, hendaklah beristilam kepadanya, dan hendaklah menyudahkan tawaf dengan itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan tawaf dengan Al-Bait 7 kali keliling dan mengerjakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Inilah semua cara mengerjakan tawaf. Dan yang wajib dari jumlah itu sesudah salat-salat sholat ialah menyempurnakan bilangan keliling dari tawaf 7 kali dengan seluruh al-bait. Memulainya dengan Hajar Aswad, menjadikan al-bait di kirinya, mengerjakan tawaf dalam Masjidil Haram dan di luar al-bait, tidak di atas Sadarwan dan tidak pada Hajar Aswad. Berturut-turut mengerjakannya di antara sekalian kali keliling dan tidak menjarangkan di luar dari kebiasaan. Selain dari yang disebutkan itu adalah sunat dan haisah atau cara mengerjakannya. Jumlahan 5 tentang sa'i. Apabila telah selesai dari tawaf, maka hendaklah keluar dari pintu sofa atau babus salam atau babus sofa, yaitu yang setentang dengan dinding yang terletak di antara rukun zamani dan Hajar Aswad. Hal ini menurut bangunan dahulu sebelum dirombak. Dan sekarang, sewaktu kami menunaikan ibadah haji tahun 1975 Masehi, tempat saya itu ada di bagian bawah dan ada di bagian atas dan dapat diketahui dengan mudah dengan melihat orang banyak sedang melakukan sa'i. Penterjemah. Apabila telah keluar dari pintu itu dan sampai ke sofa, yaitu sebuah bukit, maka dinaiki beberapa tingkat pada tangga bukit kira-kira setinggi badan orang. Telah dinaiki Rasulullah SAW demikian, sehingga tampaklah baginya Ka'bah. Diriwayatkan Muslim dari Yabir dan Abu Hurairah. Permulaan sa'i dari dasar bukit adalah mencukupi. Dan tambahan itu tadi adalah disunatkan. Tetapi sebagian tingkatan-tingkatan itu diadakan kemudian. Maka seyogialah tidak membelakanginya di belakang punggungnya, maka tidaklah ia menyempurnakan sa'i. Apabila telah dimulainya dari situ, niscaya dilakukannya sa'i itu antara sofa dan marwa 7 kali. Dan ketika menaiki sofa, seyogialah menghadap al-bait dan membacakan yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala pujian bagi Allah di atas apa yang telah ditunjukinya kita. Segala pujian bagi Allah dengan segala pujian seluruhnya di atas segala nikmat seluruhnya. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginyalah kerajaan dan baginyalah pujian. Ia menghidupkan dan mematikan. Di tangan kudrahnya kebajikan. Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa, yang membenarkan akan janjinya, yang menolong akan hambanya, yang memuliakan akan tentaranya, dan menghancurkan segala perhimpunan orang kafir sendirinya. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, di mana mereka mengikhlaskan agama baginya, walaupun orang-orang kafir itu benci. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, di mana mereka mengikhlaskan agama baginya, segala pujian bagi Allah, Tuhan, seru sekalian alam. Maka maha sucilah Allah ketika kamu masuki petang dan ketika kamu masuki pagi. Dan baginya segala pujian di langit dan di bumi pada waktu petang dan ketika kamu masuki waktu zuhur. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikian, seperti demikian kamu sekalian dikeluarkan. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaannya, ia menjadikan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon akan Engkau keimanan yang kekal, keyakinan yang benar, pengetahuan yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan lidah yang berzikir. Aku bermohon pada Engkau kemaafan, kearifan, dan kemaafan yang berkekalan di dunia dan akhirat. Dan bersalawat kepada Muhammad SAW dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla akan apa yang dikehendakinya dari segala hajat keperluan sesudah doa di atas tadi. Kemudian turun dan memulai sa'i seraya membacakan doa yang artinya, Wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah, dan maafkanlah dari dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau yang terlebih mulia dan terlebih pemurah. Wahai Tuhanku, datangkanlah kepada kami di dunia kebajikan dan di akhirat kebajikan, dan peliharalah kami dari azab neraka. Dan berjalan dalam bentuk biasa, sehingga sampailah ke Mail Akhir, yaitu permulaan apa yang dijumpai oleh orang yang sa'i apabila turun dari sofa. Dan Mail Akhdar itu terletak pada sudut Masjidil Haram. Apabila tinggal di antara dia dan di antara yang tentang bagi Mail itu 6 hasta, maka berjalanlah dengan perjalanan yang cepat, yaitu Ar-Rama namanya. Sehingga sampailah ia kepada kedua buah Mailah Dor, kemudian lalu kembali berjalan seperti biasa. Apabila sampai ke Marwah, lalu naik ke atasnya seperti menaiki sofa dan menghadap ke sofa dengan mukanya dan berdoa seperti doa yang tadi. Dengan itu berhasillah sa'i satu kali. Maka apabila kembali ke sofa lalu berhasil dua kali, yang demikian itu dikerjakan 7 kali. Dan melakukan arama pada tempat yang arama pada tiap-tiap kali, serta bersikap tenang pada tempat tenang sebagaimana diterangkan dahulu. Dan tiap-tiap pergantian kali itu dinaiki sofa dan marwah. Apabila telah dilaksanakan demikian itu, maka selesailah dari tawaf kutum dan sa'i. Keduanya itu sunat. Dan bersuci itu sunat bagi sa'i, bukan wajib. Sebaliknya tawaf, dan apabila telah melakukan sa'i, maka sedialah tidak mengulangi lagi sa'i sesudah wukuf, dan mencukupilah dengan ini menjadi rukun. Karena tidaklah dari syarat sa'i bahwa terkemudian dia jadi wukuf. Yang demikian hanyalah menjadi syarat pada tawaf rukun. Ya, yang menjadi syarat bagi tiap-tiap sa'i ialah terjadinya sesudah tawaf. Artinya tawaf manapun juga. Jumlahan ke-6. Tentang wukuf dan yang sebelumnya. Orang yang mengerjakan haji, apabila telah sampai pada hari Arafah, ke lapangan Arafah, maka janganlah menyiapkan diri untuk tawaf, kudum, dan masuk Makkah, sebelum wukuf. Apabila sampai ia sebelum itu beberapa hari, maka dilakukan tawaf kudum itu, lalu berhenti dengan berikhram sampai hari ke-7 dari Dzulhijjah. Maka imam berkhutbah di Makkah, suatu khutbah sesudah sholat duhur di sisi Ka'bah. Dan menyuruh manusia bersiap untuk berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah atau hari ke-8 Dzulhijjah dan bermalam di situ. Dan pada paginya berangkat ke Arafah untuk melaksanakan fardu wukuf setelah tergelincir matahari. Karena waktu wukuf itu adalah dari tergelincir matahari sampai kepada terbit fajar siddiq dari hari raya haji. Maka seyogyalah keluar ke Mina dengan mengucapkan talbiyah. Dan disunatkan berjalan kaki dari Mekah dalam menunaikan segala manasik haji sampai kepada selesainya haji itu jika sanggup. Berjalan kaki dari Masjid Ibrahim alaihissalam sampai ke tempat melaksanakan wukuf adalah lebih utama dan lebih muakkad atau kuat sunatnya. Apabila telah sampai ke Mina lalu membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, inilah Mina, anugerahilah kepadaku dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada aulia-aulia Engkau dan orang-orang yang taat kepada Engkau. Hendaklah bermalam di Mina pada malam tersebut, yaitu bermalam di tempat yang tiada hubungan nusuk atau ibadah haji padanya. Lalu apabila datang waktu subuh hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah, maka dilaksanakan sholat subuh. Dan setelah terbit matahari di atas bukit Tubair, lalu berjalan ke Arafah seraya membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah Arafah sebaik-baik perjalanan pagi yang aku jalani kepadanya pada waktu ini. Perjalanan yang lebih mendekatkan keridhaan-Mu dan menjauhkan kemarahan-Mu, wahai Tuhanku. Kepada-Mu aku berjalan pagi-pagi, Engkaulah yang aku harapkan, kepada Engkaulah aku berpegang dan kepada Engkau aku kehendaki. Maka jadikanlah aku di antara orang-orang yang Engkau megahkan dengan dia pada hari ini, daripada orang yang lebih baik daripada aku dan lebih utama. Apabila telah sampai di Arafah, maka didirikan perkemahan di Namirah, dekat dengan masjid. Di situ Rasulullah SAW mendirikan kemahnya. Hadis diriwayatkan Muslim dari Jabir. Namirah yaitu Bat Nurnah, bukan tempat wukuf dan bukan Arafah. Dan hendaklah mandi untuk wukuf, lalu apabila telah tergelincir matahari, berpidatolah imam suatu pidato ringkas. Kemudian ia duduk, muazin melaksanakan azan, dan imam berpidato kali kedua. Azan itu disambung dengan iqamah atau qomat, dan imam selesai dari pidato serta siap iqamah dari muazin. Kemudian dijamakkan atau sholat jamak antara duhur dan asar itu dengan satu azan dan dua iqamah, serta mengkosorkan salat tadi. Dan pergilah ke tempat wukuf, dan hendaklah berwukuf di Arafah, jangan di lembah atau wadi Aranah. Adapun Masjid Ibrahim alaihissalam, maka permulaannya pada wadi atau Aranah, dan ujungnya dari Arafah. Orang yang berwukuf pada permulaan masjid tak berhasil baginya wukuf di Arafah. Berbeda tempat Arafah dari masjid dengan batu-batu besar yang diletakkan sebagai lantai di situ. Dan yang lebih utama berwukuf pada batu-batu besar tadi dengan mendekati imam menghadap ke kiblat dan berkendaraan. Hendaklah membanyakkan berbagai macam tahmid, tasbih, tahlil, serta pujian kepada Allah Azza wa Jalla, doa, dan tobat. Dan tidak berpuasa pada hari ini, supaya kuat untuk terus-menerus berdoa. Dan tidak menghentikan pembacaan talbiyah pada hari Arafah. Bahkan yang lebih disunatkan ialah membaca talbiyah sekali dan bertekun dengan doa tadi. Dan bertekun dengan doa sekali. Dan seyogyalah tidak berpisah dari tepi Arafah, kecuali sesudah terbenam matahari, supaya dapat mengumpulkan di Arafah antara malam dan siang. Dan kalau mungkin berwukuf pada hari ke-8 suatu saat, ketika ada kemungkinan salah pada perhitungan hari bulan, maka itu adalah lebih hati-hati menjaga dari kesalahan. Dan dengan demikian, terpeliharalah ia dari keluputan wukuf. Orang yang keluputan wukuf sampai terbit fajar pada hari raya, maka luputlah haji baginya. Haruslah ia bertahalul dari ihram dengan mengerjakan segala amal perbuatan umrah, kemudian menyembelih dan karena keluputan itu, kemudian ia mengqadakan haji pada tahun yang akan datang.